Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din ma ba'd. Ikhwana fillah wal akhwat al aba wal ummahat wal abna wal banat hafizani wa hafizakum Allah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan untuk berkumpul di pagi hari ini dalam rangka untuk menerima atau serah terima hasil catatan nilai-nilai yang dikumpulkan dari proses kegiatan belajar mengajar selama satu semester di tahun ajaran 1437 Hijriah atau 2016-2017 Miladiah. Ikhwana fillah al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, kegiatan ini adalah kegiatan yang telah diagendakan sebagaimana pada masa-masa penyerahan rapot yang sebelum-sebelumnya, menjadi agenda yang terus terulang dalam rentang waktu 6 bulan kurang lebih. Yang pertama, setelah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan aman, maka kita juga bersyukur bahwa berkumpulnya kita dalam rangka untuk menunaikan satu di antara kewajiban. Satu di antara kewajiban yang menjadi tugas bagi para orang tua secara khusus dan kemudian juga menjadi tugas bagi para mudarisin, mudarisat. Setelah tugas utamanya adalah para aba wal ummahat, kemudian juga sebagai pihak yang membantu para mudarisin, mudarisat, serta para mas'ulun, mas'ulin, yang mereka semua berkecimpung menunaikan tugas masing-masing, memenuhi hak yang harus diperoleh oleh anak-anak kita semua. Maka agenda semacam ini, di samping kita bisa berkumpul, bertemu satu dengan yang lainnya, bertegur sapa dan saling mewujudkan rasa ukhuwah, mahabbah di atas al-ukhuwah Islamiyah, kita juga dalam rangka untuk membangun adanya kekuatan untuk menyiapkan generasi yang mereka akan melanjutkan kegiatan ini di masa yang akan datang. Yang kita sebutkan tadi bahwa kegiatan ini terus berulang, ya mungkin saja ada sebagian atau barangkali terbetik juga paling kegiatannya ya begitu-begitu lagi, menceritakan tentang keadaan anak-anak, perkembangannya, menyerahkan rapot, selesai. Nanti berikutnya diundang lagi, ya begitu lagi. Kalau misalkan ada yang terbetik semacam itu, maka perlu diketahui bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan itu setiap hari, kegiatannya sama, itu-itu lagi. Kalau misalkan kita meminta para wali santri untuk berkumpul dalam rentang waktu 6 bulan satu kali atau setahun dua kali dalam satu semester, itu kemudian tidak memiliki suatu perhatian atau menganggap bahwa kegiatan ini biasa dan hanya itu-itu saja, terulang-terulang. Maka bagaimana lagi ketika dilibatkan untuk mengasuh anak-anak setiap hari, bertemu dengan wajah yang itu-itu lagi, kegiatannya begitu-begitu lagi, apalagi ketika diajari yang kemarin masih belum bisa, sekarang belum bisa, besok ketemu lagi juga belum bisa. Nah, ini akan bisa dibayangkan betapa yang seperti itu membutuhkan perjuangan. Kalau seandainya untuk satu semester satu kali saja merasa tidak penting atau merasa enggan atau merasa kegiatannya paling-paling begitu saja, nah ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pola pikirnya. Karena kegiatan belajar mengajar sama, kegiatannya begitu-begitu lagi. Nah, kalau sampai para mudarisin, mudarisat berpikir dengan pola pikir seperti itu, maka tentu kegiatan tarbiyah itu tidak akan berjalan. Maka yang pertama, saya mensyukuri kepada Allah SWT atas nikmat diberikan taufik, kita dimudahkan berkumpul. Dan yang kedua, saya juga mensyukuri jazakumullah khair yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Kemudian, agar senantiasa kita menata niat, meskipun kegiatan ini mungkin lebih nampak seperti seremoni atau kegiatan yang sifatnya formalitas, tetapi sesungguhnya tidak. Kita niati ini bagian daripada ibadah, karena rangkaian kegiatan ini masih dalam paket tarbiyah, yang tarbiyah itu adalah ibadah. Tarbiyah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah yang juga terikat untuk diikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menyadari bahwa itu adalah perintah Allah dan sekaligus hendaknya diniati untuk meminta atau mengharapkan adanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga penataan niat untuk satu ibadah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Niat menjalankan satu kegiatan itu sebagai sebuah ibadah, menyadari dengan keimanan bahwa itu adalah perintah Allah. Yang ketiga, menata atau menghadirkan niat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku untuk seluruh ibadah dan termasuk kegiatan ini. Yang berikutnya, ikhwana fillah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai, Sebelumnya sudah ada pesan, ada pesanan dari salah satu talib, salah satu santri berpesan, tolong nanti tausiahnya jangan lama-lama. Ini pesan, ya kita tampung, tapi lama dan tidak lama itu kan relatif. Mungkin anak yang berbicara enggak lama, tapi yang berpesan ini merasa sudah lama. Jadi kalau ternyata lama, yang pesan ya mohon dimaafkan. Kita mulai dari sedikit mengingat kembali tentang proses tarbiyah ini adalah tugas orang tua yang merupakan hak bagi anak-anak kita. Ditulis secara khusus dalam satu risalah oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala yang berjudul Huququl Aulad 'ala al-aba wal ummahat. Di sana diuraikan hak anak-anak dari mulai sebelum orang itu memiliki istri dari kalangan laki-laki, kemudian ketika sudah menikah, kemudian ketika sudah mulai mengandung, sampai kemudian lahir, dan sampai kemudian sudah berkembang, tumbuh menjadi al-aulad, anak-anak. Rangkaian-rangkaian itu semuanya berupa bimbingan yang inti tujuannya adalah seorang itu melakukan segala proses tahapan demi tahapan untuk menunaikan tugasnya dalam rangka menunaikan hak anak-anaknya. Dan dinukilkan dari para ulama, banyak dari kalangan para orang tua yang tidak menunaikan hak anak-anak dengan semestinya, hingga kemudian mendapati perkembangan atau tumbuh kembang anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketika dikeluhkan kepada seorang alim, maka dievaluasi, kenapa bisa demikian? Ternyata kesimpulannya ialah hasil yang diperoleh dari tumbuh kembang anak itu semua dominasinya bersumber dari orang tua. Dominasinya bersumber dari orang tua. Artinya, kembali kepada orang tua itu sendiri. Nah, sehingga dengan keadaan semacam ini yang telah kita jalankan proses tarbiyah, saling ta'awun antara orang tua dengan pihak pengelola madrasah sebagai lembaga yang menjalankan tugas mentarbiyah secara teknis, ini satu nikmat yang sangat besar. Semoga dengan ini apa yang dituntut dari para orang tua minimal bisa terjawab, meski belum sepenuhnya. Meski belum sepenuhnya, tetapi ada jawabannya. Sudah ada upaya, sudah ada usaha secara zahir untuk menunaikan hak-hak anak. Nah, tinggal yang berikutnya adalah sejauh mana mengelola dan memupuk serta mengembangkan potensi dari anak-anak yang ada dengan karakternya masing-masing. Nah, mungkin ini yang akan kita sampaikan yang lebih penting. Kalau secara teori uraian dalil hadis atau aqwal ulama itu terlalu panjang. Tapi kesimpulannya demikian. Atau mungkin hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu terlahir di atas kesuciannya. Fa bawahu, maka kedua orang tuanya lah. Ya, kedua orang tuanya di atas fitrah, lahir di pangkuan orang tua, maka tergantung orang tuanya. Fa bawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Tergantung dari kedua orang tuanya, apakah menjadikan dia tumbuh dengan karakter Yahudi atau bahkan menjadi Yahudi, atau tumbuh menjadi Nasrani atau karakternya seperti Nasrani, atau tumbuh menjadi Majusi atau karakternya seperti Majusi. Itu orang tuanya. Orang tua yang punya otoritas untuk meletakkan anak ini akan tumbuh di mana? Ya tentu bagi orang tua yang Muslim, tidak mungkin kamu jadi Yahudi, kamu jadi Nasrani dengan keislamannya. Tetapi proses menjadi Yahudi, menjadi karakter seperti Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, bukan hanya semata-mata dengan penentuan semacam itu. Kamu jadi Yahudi, kamu menjadi Nasrani. Tetapi cukup ketika anak itu dibiarkan, tidak dikendalikan di atas fitrah, maka dia akan tumbuh di mana dia mendapati lingkungan yang cocok, yang dia merasa nyaman, dan dia telah mengambil suatu kenikmatan dari lingkungan tersebut, dia akan tumbuh di situ. Dan dia akan menjalani hidup di sana. Ketika sudah semacam ini, maka yang ditanya adalah orang tuanya, apa yang kamu lakukan kepada anakmu sehingga dia menjadi seperti itu? Ya, dia tidak mengatakan, dia tidak bisa kemudian diberikan udzur. Saya tidak menyuruh dia berbuat semacam itu. Saya tidak pernah mengarahkan anak itu untuk menjadi seperti ini. Ya memang, memang betul. Tetapi yang kamu lakukan itu apa sehingga anakmu bisa menjadi tumbuh semacam itu? Kalau jawabannya seperti jawaban Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dia mendapatkan udzur atas kedurhakaan anaknya. Kalau jawabannya seperti jawaban Nabi Nuh, telah berusaha semaksimal mungkin membimbing, mendidik, ternyata anaknya tumbuh di luar apa yang dimaukan oleh orang tuanya, yang itu semua tentunya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang ada hikmah di dalamnya, mendapatkan uzur. Tetapi kalau tidak ada usaha sama sekali, maka disitulah orang tua akan mendapatkan uqubah, mendapatkan balasan, dituntut sebagai penanggung jawab yang akan ditanya bagaimana jawabannya. Nah, disitulah inti dari kegiatan kita selama ini. Ya. Dan itu mungkin yang belum disadari secara penuh oleh para orang tua pada umumnya. Dan kita evaluasi untuk kalangan kita secara khusus, bahwa inti kita menyelenggarakan pendidikan adalah mewakili para orang tua menunaikan tugasnya masing-masing. Kenapa? Karena yang akan ditanya itu orang tua. Sementara orang tuanya seharian penuh sibuk dengan dunia pekerjaannya, yang itu juga penting dalam satu sisi. Tetapi ketika meninggalkan yang lebih penting pada sisi yang lainnya, sementara ini tidak terkelola dengan baik, maka dialah yang akan diancam dengan ancaman siksaan. Kenapa? Menelantarkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanggung jawab sebagai inti untuk seorang, dia sebagai orang tua memiliki anak. Nah, keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting posisinya, karena menjadi wakil untuk tersalurnya apa yang menjadi tuntutan kepada orang tua bisa diwakili oleh lembaga ma'had, sehingga terselenggara tarbiyah, sehingga anaknya bisa diarahkan. Minimalnya bisa menjawab, saya sudah sekolahkan di madrasah, di ma'had al-mansurah, karena saya tidak mampu mengajari secara langsung sendiri. Nah, usahanya dengan menyekolahkan di ma'had al-mansurah. Nah, dengan seperti ini berarti menyekolahkan di ma'had al-mansurah itu merupakan satu di antara rangkaian untuk kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena al-mansurahnya, tetapi apa yang kita pilih dari lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah itu menjadi penentu ketika kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mendidik sendiri dengan didikan Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman Salafus Saleh, itu yang paling top, karena itulah sesungguhnya tugas yang paling utama. Tapi rata-ratanya jujur itu tidak mungkin, karena akan berbenturan dengan segala kepentingan yang ada. Nah, oleh karena itu selalu dan senantiasa diingatkan untuk menyadari bahwa yang kita lakukan di dalam mendidik, mentarbiyah bagi para orang tua, mewakilkan kepada ma'had, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah, sehingga diikhlaskan dan dikaitkan balasannya dan juga ancaman siksaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari ini, maka kerangka tarbiyah itu menjadi sesuatu yang lingkupnya besar, nilainya besar, dan juga perkaranya tidak sesederhana yang kita anggap. Artinya apa? Para aba dan para ummahat yang sering muncul di benak kita ketika berbicara tentang pendidikan itu, kita hanya berkutat pada akumulasi nilai yang tertulis dalam bentuk angka. Itu yang sering sangat berpengaruh untuk menilai anak ini berkembang atau tidak berkembang, baik atau buruk, berhasil atau gagal. Itu hanya diukur dengan apa yang bisa dilihat dari sebuah nilai. Kalau kita kembalikan kepada uraian yang tadi, maka nilai hanya sebagian kecil dari proses tarbiyah yang sangat besar. Nilai angka itu bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan kerangka tarbiyah yang sangat besar. Sehingga jangan sampai kita mudah puas ketika anak kita sudah meraih nilai bagus-bagus semua, maka sudah berarti berhasil. Jangan. Dan jangan pula mudah putus asa ketika didapati nilai dari yang tertulis itu kecil-kecil, sementara kita tidak berpikir jauh ke depan bahwa kesolehan anak itu tidak diukur dengan semata-mata nilai angka. Juga keberhasilan seorang bisa masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah, dengan proses bagi orang tua dia mendampingi, mentarbiyah sampai anaknya tumbuh, itu bukan diukur dengan nilai. Si fulan masuk surga kenapa? Anaknya cerdas, nilainya bagus-bagus, Bukan. Si fulan masuk neraka, kenapa? Anaknya bodoh. Bukan. Ya. Tetapi yang dinilai adalah apa yang kita lakukan. Bagaimana kita mengemban amanah dari Allah. Kembali kepada contoh tadi, Nuh alaihissalatu wassalam menjadi orang yang mulia dan dinobatkan menjadi abdan syukur, hamba yang bersyukur. Sifat yang mulia, kedudukan derajat yang tinggi. Dalam keadaan anaknya durhaka, beliau tidak dihukum karena kedurhakaan anaknya. Kenapa? Beliau sudah berbuat maksimal. Ya. Nah, sering yang kita dapati para orang tua itu semacam menjadi momok ketika mendapati nilai anaknya jatuh, atau menjadi besar kepala ketika nilai anaknya bagus. Ini keliru. Ada sesuatu yang salah dalam pemahamannya terhadap sebuah tarbiyah. Kalau kita berpikir dengan kerangka yang besar tadi, bahwa kita mendidik anak agar kita juga bisa masuk surga karenanya, dan kita tidak terancam masuk neraka karenanya ketika melalaikannya, maka kita tidak akan pernah terpengaruh dengan hasil nilai. Dalam arti nilai baik menjadi kita terlalu bangga, ujub, nilai jelek menjadi kita putus asa. Nah, karena semua itu hanya proses. Selama kita masih berusaha mendidik anak, dan kita yakin bahwa ilmu agama itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadi berkah bermanfaat ketika diilmui, diamalkan, walaupun sedikit. Dan akan menjadi bencana ketika diilmui, tetapi tidak diamalkan. Dan yang memberikan ilmu adalah Allah. Dan ilmu bukan dengan banyaknya materi yang dia kuasai, tapi ilmu adalah sejauh mana berhasil membentuk perilaku pada orang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, seharusnya ketika kita berpikir tentang pendidikan, yang kita harapkan adalah surga dengan kita proses mendidik anak, agar kita tidak mudah terpengaruh dengan fluktuasi perkembangan naik turunnya kecerdasan anak. Yang kedua, kita yakin bahwa tidak semua anak-anak cerdas itu selalu bisa diharapkan menjadi pembimbing umat. Tidak semua. Ya, kita bisa belajar dari masa lalu, deretan nama-nama besar yang mereka menguasai bidang ilmu yang banyak, tetapi ketika tidak dibimbing istiqomah, menjadi rendah dan menjadi sesat. Mungkin kita sering mendengar ada ahlu tafsir namanya Zamakhsyari, mufassirin, tetapi menyimpang. Dan juga sekian nama-nama lain yang banyak, sehingga tidak semata-mata kecerdasan menjadi kunci untuk dia menjadi soleh di masa depannya. Bukan. Ya. Dan belum tentu juga ketika di masa belajarnya ini lambat, nanti tidak bisa diharapkan manfaatnya. Bukan. Ya. Karena sekali lagi, ilmu itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga yang terpenting, orang tua tetap sabar, tetap semangat. Bagaimanapun, apapun yang diperoleh dari proses yang telah diperjuangkan oleh anaknya, sepanjang anak itu telah tampak berusaha dengan gigih, jangan sampai diberikan sikap-sikap atau diberikan penilaian yang negatif. atau bahkan dicela. Jangan sampai dicela. Sebagaimana jangan sampai juga ketika memiliki nilai bagus itu terlalu dipuja, dipuji. Karena ini adalah bagian dari pendidikan yang tidak disadari akan membuat perilakunya terbentuk. Akan membuat perilakunya terbentuk. Ada anak ini cerdas, orang tuanya bangga karena dia cerdas, setiap pelajaran dia cepat menguasai, bahkan lebih unggul di depan para teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang lain belum paham, dia sudah paham duluan. Temannya belum hafal, dia sudah hafal duluan. Orang tuanya bangga. Dan dia merasa punya keunggulan dengan anaknya. Dan dia berusaha menonjolkan di depan yang lain. Hati-hati. Bisa jadi ini adalah riya yang pertama. Yang kedua, ujub. Dan yang ketiga, dia sedang menanam benih kesombongan di dalam hati anaknya. Apakah dia tidak khawatir? Ketika anaknya cerdas, ternyata ada benih kesombongan, dia diancam. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga orang yang dia di dalam hatinya ada sebutir bijian berupa kesombongan. Sombong dengan kecerdasannya, sombong dengan keilmuan yang dimilikinya, itu terdidik dari semenjak kecil, terbiasa gitu dibanggakan, dipuji, disanjung, sehingga tanpa terasa benih kesombongan muncul. Kalau ini tidak diobati, kecerdasan dia di masa depannya menjadi musibah bagi dia sendiri dan musibah bagi orang tuanya. Karena ketika dia tidak bermanfaat, anak yang bukan soleh ditinggalkan oleh orang tuanya tidak bermanfaat bagi orang tuanya. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila min salasin. Sakar sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa bihi aw baladin salih yad'u lahu. Bagaimana dia akan bisa mendapatkan manfaat dari anaknya yang sudah dididik, yang dibanggakan ketika hidup, cerdas, pintar, menguasai segala bidang ilmu, tapi sombong, bukan anak soleh. Sementara yang lainnya biasa-biasa saja, tidak dikenal, datar-datar saja. Mungkin lebih dikenal dia itu di belakang, tapi ternyata tawadu. Setiap dia ketahui sedikit diamalkan, tidak ada ujub, terhindar dari riya. Ternyata inilah anak soleh. Ini penting. Ini sesuatu yang penting. Karena tarbiyah bukan untuk memperoleh akumulasi sebuah angka. Tapi tarbiyah untuk membentuk agar dari seluruh komponen yang dimiliki potensi yang ada. Di dalam hati ada pembentukan. Jadi setiap ilmu akan membentuk sifat-sifat karakter hati yang salim, yang selamat. Anggota badan akan beraktivitas. Ada ilmu-ilmu yang akan membentuk agar anggota badannya beraktivitas di atas dasar rel ilmu tersebut. Lisan juga demikian. Sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa perangkat ibadah itu ada tiga. Ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, dan ibadah jawarih. Yang semua itu akan diatur mengikuti rel apa yang telah ditetapkan hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang sunnah. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Ini semua akan dilakukan oleh hati. Maka tidak boleh kita terpaku pada sebuah akumulasi nilai angka, sementara kita mengabaikan pembentukan perilaku yang lainnya. Itu juga kembali kepada orang tua. Mungkin di sekolah sudah diajarkan hadis tadi hafal. Di sekolah sudah menghafal sekian banyak hadis. Di sekolah sudah ditatar tiap hari untuk memiliki perilaku-perilaku yang baik. Tetapi ketika pulang ke rumah, orang tuanya tertipu, magrur. Diberikan nikmat oleh Allah, anaknya cerdas, tapi tertipu. Ini ketika cerdas. Demikian pula ketika diuji oleh Allah memiliki anak lambat juga tertipu. Tidak punya harapan, tidak punya semangat. Menganggap bahwa bodoh itu tidak berguna. Ya belum tentu. Bodoh itu selama masih belajar, itu masih terus bermanfaat. Selama masih proses belajar, bodoh itu, ya kalau dikatakan bodoh, maka tidak boleh kita, ya khususnya ini juga faidah untuk para guru, para pendidik, para mudarisin, mudarisat, demikian juga orang tua, kalau mengajarkan sesuatu, anak sudah berusaha memahami tetapi belum paham, itu jangan kemudian dia dibebani. Artinya apa? Allah yang memberikan ilmu, diberikan kadar masing-masing dengan penalaran pada tingkatnya masing-masing. Mungkin anak ini dengan usia sekian, dia sudah bisa menalar dalam perkara ini. Anak yang ini nanti pada usia yang berikutnya, naik di atasnya, baru bisa menalar yang ini tadi. Bahan yang dinalari sama, masih A. Tetapi anak ini pada umur 6 tahun sudah bisa, oh ini A. Ini harus nunggu 7 tahun baru bisa paham ini A. Yang ini harus nunggu 8 tahun bahwa ini A. Itu pemberian Allah, tidak bisa dipaksa. Sehingga tidak boleh seorang itu diberikan ikob. Kenapa? Enggak bisa-bisa. Enggak bisa kok diikob. Siapa yang pengin enggak bisa? Enggak ada kan? Semua anak itu ketika belajar pasti dia pengin cepat bisa. Tetapi untuk bisa itu perlu proses. Sehingga kesalahan kalau ada misalkan guru atau orang tua mengajari anak ini A, ayo A, A, A, anaknya enggak bisa. Ya. Lalu dihukum. Ini keliru, bukan kesalahan dia. Dia sudah berusaha belajar. Lain kalau anaknya itu memang tidak mau belajar, baru itu diberikan satu efek agar dia bisa berubah dari sifat malasnya untuk menghilangkan penyakit. Itu diberikan terapi. Tapi kalau sudah berusaha masih belum bisa memahami, jangan diperlakukan dengan ada semacam sanksi. Meskipun sanksi itu bukan sanksi secara fisik, dipukul, dicubit, atau disuruh apa sebagai bentuk sanksi, tetapi ketika dicela itu termasuk juga sanksi. Ya. Dicela apalagi di depan teman-temannya. Kamu itu ternyata bodoh sekali. Keliru. Doakan. Wahai para mudarisin, mudarisat, para aba, para umahat, jangan. Tapi doakan. Ya. Yasarakallah, semoga Allah memudahkan engkau belajar. Atau Allah yahdi, semoga Allah berikan kepadamu bimbingan. Aslahakallah, semoga Allah perbaiki agar semakin bisa memahami. Dan seterusnya, doa, jangan dicela. Sudah anaknya berusaha, sudah keringat, sudah gemetaran, tambah dicela dengan celaan-celaan semacam itu akan membuat anak semakin jatuh. Kalau anak sudah jatuh, guru tidak bermanfaat lagi baginya. Guru tidak lagi bermanfaat, ucapan tidak akan didengar. Dan hati akan tertutup. Karena dia sudah memiliki luka. Dia sudah menanamkan pada benaknya bahwa saya ini tidak bisa. Sudah, mau diajar apa saya tidak bisa. Itu kesimpulan di benaknya. Sehingga semangat untuk maju justru tidak ada. Sekali lagi, proses tarbiyah yang diinginkan adalah meraih generasi yang saleh, salehah, bukan semata-mata penguasaan kepada materi. Ilmu ini hidayah. Ada orang dikasih hidayah oleh Allah SWT pada umur sekian, ternyata memahami sekian bidang ilmu. Ya. Ada. Ada yang belajar dari semasa masih sangat kecil, belajar terus memahami pelajaran-pelajaran. Pada saatnya ternyata terkena penyimpangan, menyimpang di masa akhir hayatnya, meninggal di atas penyimpangan. Musibah. Ingat sekali lagi, yang akan kita bagi rapot ini bukan menjadi suatu kunci pegangan mutlak, bukan. Ya, sehingga yang nilainya kecil teruslah bersemangat, yang nilainya besar jangan menjadi congkak, sombong, ya, ujub, atau merasa sudah memiliki segala-galanya. Tidak, itu hanya bagian yang sangat kecil dari proses tarbiyah yang sangat besar. Ya. Demikian juga untuk tumbuh kembang anak, yang terpenting ialah memupuk bagaimana anak ini masih dalam proses punya semangat yang prima di dalam belajar. Ya. Kalau boleh saya ibaratkan begini. Ketika orang itu lapar, tidak disuruh, dia akan makan sendiri. Cari makan. Ya kan? Orang kalau lapar, hidangi makanan, dia akan langsung makan. Sementara ketika orang itu dijadwal, ya, anak ini dijadwal, jam sekian disuapi, pokoknya jatahnya satu piring, jam sekian, kasih makan. Nanti jam sekian lagi, sini, duduk, kasih suapi. Dihitung jam sekian lagi, dia pakai teori, jadwalnya ini harus sudah dicerna, sudah habis, isi lagi, cerna habis, isi lagi. Enggak sempat anak itu merasakan lapar. Nah, kalau ini berpola terus-menerus seperti itu, dia akan anti terhadap yang namanya makan. Karena makan itu bukan dari kebutuhan dia menurut dirinya, tapi sebuah beban yang dia harus hadapi. Yah, makan lagi, yah, makan lagi. Yang ini tadi, cari-cari makan. Itu gambaran. Belajar juga demikian. Kalau anak ini terlalu diprosir dalam keadaan dia masih belum bisa mengurai dengan baik, itu akan mendapati satu masa tertentu kejenuhan. Kalau sudah jenuh itu lebih susah untuk membangkitkan gairah belajar. Sehingga yang terpenting adalah mari kita dampingi anak-anak kita agar terus mereka punya semangat prima belajar, walaupun nilainya ya biasa-biasa saja. Ya. Daripada semua nilainya top, tapi malas. Gak akan belajar kalau gak disuruh. Itu susah. Gak mungkin orang tua akan mendampingi anak terus agar bisa belajar. Ayo belajar ditunggu, ayo belajar ditunggu, ayo belajar ditunggu. Nanti sudah besar dia, orang tuanya sudah tidak bisa lagi menunggu, dia akan punya pola begitu. Nunggu ada orang nyuruh baru belajar. Gak akan berkembang, gak akan mandiri. Akhirnya, begitu pendampingannya putus, putuslah dia dari proses belajar. Ini yang berbahaya. Sehingga ada fenomena, ada sebuah keadaan yang mirip di beberapa tempat ketika dibandingkan dengan periode masa yang telah lewat. Kalau zaman dahulu yang mondok itu sudah umur-umur belasan, mungkin paling muda. Belasan, ada yang sudah, rata-rata yang mondok-mondok itu sudah kuliah, keluar mondok, sudah sekolah, keluar mondok, sudah kerja, keluar mondok. Tapi mereka belajar dalam keadaan sudah begitu banyak materi yang masuk kepada otaknya. Tapi karena kesadaran yang tinggi, keinginan karena lapar dia mau makan, berhasil. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kelihatan hasilnya, kematangan ilmunya. Sementara sekarang-sekarang yang belajar itu lebih banyak yang mau itu orang tuanya, bukan anaknya. Yang semangat mau belajar itu orang tuanya, bukan anaknya. Sehingga belajar bertahun-tahun, begitu pulang, hilang. Si fulan mondok dari kecil udah bertahun-tahun di pondok, begitu pulang hilang, tidak ada asarnya. Nah, ini terjadi, ditemukan kok begini ya. Kenapa? Ketika kita berbicara, kita diskusi, ada korelasi. Ya bukan berarti biarkan saja anak itu sampai besar gak usah disekolahkan, nanti kalau sudah butuh sekolah baru sekolahnya, bukan. Tetapi jangan diprosir. biarkan dia berkembang alami sesuai dengan tumbuh kembang daya tangkap nalarnya. Jangan dibebani, belajar jangan menjadi beban. Nah, sehingga ini penting bagi orang tua yang semacam ini tergambar, agar apa? Ketika anaknya kok sudah sekolah lama kok masih begitu-begitu saja, sama gurunya kamu diajari enggak? Ya, mungkin bisa terjadi pertanyaan demikian. Lihat rapotnya, loh, kamu kok dulu surat ini sampai surat ini, sekarang masih surat ini sampai surat ini. Kamu diajari apa? Tiap hari berangkat. Nah, akan muncul satu prasangka, atau muncul satu penilaian, atau muncul satu kesimpulan. Maka kita gambarkan keadaan itu demikian. Ya, masing-masing anak daya serapnya beda-beda. Nah, sehingga nanti akan ada komunikasi antar pihak sekolah, para wali, wali kelas dengan wali santri. Ini komunikasi untuk menangani apa yang terjadi, problematika, kendala-kendala pada setiap karakter yang ada. Nah, situ akan merumuskan bagaimana penanganannya. Itu sinkron antara wali kelas dengan wali santri, sehingga harus bergerak semua para wali, kumpulkan para wali, bukan cuma wali songo, semua wali kumpulkan untuk memikirkan agar anak-anak ini bisa berkembang dengan baik sesuai yang kita harapkan, tumbuh menjadi generasi yang saleh, siap menghadapi tantangan. Jangan kita bangga sesaat, kelas 1 ranking, kelas 2 ranking, kelas ranking terus. Kita bangga nilainya bagus. Jadi anak itu hanya untuk memuaskan nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu pingin, oh, anaknya si fulan pintar-pintar. Oh, berarti si fulan ini di rumah begini begitu begini begitu. Itu orang tuanya yang haus. Haus apa? Haus pujian. Jangan sampai semacam itu. Ya sudah bagus diajari, tetap dibimbing, tapi jangan sampai terjebak pada keinginan yang bersifat semu sesaat, hanya untuk mengejar nilai. Ya. Tapi pendampingan itu yang terpenting adalah membentuk karakter agar anak menjadi soleh, solehah, karena itulah yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat. Bukan sekedar yang cerdas, tetapi tidak bermanfaat ilmunya. Kemudian semangat belajar, ini akan menghantarkan mereka menjadi orang besar, karena dia akan tangguh menghadapi segala rintangan belajar. Beda ketika yang tadi disuapi, disuapi, disuapi. Ketika mendapati tantangan, si penyuap ini sudah tidak lagi bisa mendampingi, dia akan mudah patah. Dan di saat itu berhenti dia dari proses belajar. Ya, sehingga kita temukan banyak yang sudah lama belajar futur. Ya, itu perlu dikaji. Di antara penyebab-penyebabnya mungkin ini perlu menjadi perhatian. Ya, kemandirian, kemudian juga kematangan, dan juga dilatih agar terus terpupuk semangat belajar. Bukan sekedar disuapi, didikte, dibentuk, kemudian dengan nilai yang ada puas, selesai perkaranya. Bukan. Ini harus disadari oleh semua yang terlibat dalam proses tarbiyah. Apalagi ketika berbicara tentang medan dakwah, kalau kita harapkan mereka menjadi penerus dakwah, meskipun bukan cita-cita, jangan bercita-cita anak saya sekolah biar apa jadi ustaz. Tidak usah. Ustaz tetapi tidak masuk surga, rugi. Mending jadi petani, nanam jagung, masuk surga. Ya, ya kan? Jadi ustaz gak masuk surga. Mending jadi petani, nyangkul, masuk surga. Mulia. Ya kan? Kenapa ustaz tidak masuk surga? Ini cuma bisa ceramah saja, beramalnya enggak. Sementara ini, petani ini, dia menjadi petani yang jujur, mengeluarkan zakat, kemudian ya dia tidak banyak maksiat di hari-hari di sawah. Ya kan? Enggak ikhtilat, ya. Sholat lima waktu dijaga, sholat sunnah, dan macam-macam sudah. Mati, istiqomah, masuk surga. Jadi jangan bercita-cita anak saya sekolah biar nanti bisa jadi ustaz. Tidak usah lah. Yang penting jadi anak saleh. Jadi apa saja proses profesi mereka itu asbab rizki Allah yang akan kasih. Yang penting halal. Tetapi profesinya apa saja, tetap mereka punya kontribusi untuk kegiatan dakwah. Itu yang penting. Jadi apa saja, mau jadi tukang kayu, mau jadi tukang batu, mau jadi tukang pedagang, mau jadi petani. Yang penting mereka menjadi soleh-solehah dan masih punya kontribusi untuk dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Jangan pengen jadi ustadz kibar, dikenal, masyhur. Sementara ternyata ketika mati tidak masuk surga. Ya, naudzubillah. Ya. Karena tidak ada jaminan namanya ustadz, namanya ulama, namanya ini pasti masuk surga, tidak ada. Yang jaminan orang yang saleh itu yang masuk surga. Orang yang bertakwa itu yang masuk surga. Ketiga, meninggal di atas kesolehannya, di atas ketakwaannya. Nah, atas dasar itu maka kita hanya menghantarkan mereka untuk menemukan jalan hidupnya masing-masing di atas Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, sehingga mereka tetap bisa berkontribusi di dalam dakwah. Dan ketika kita berbicara tentang medan dakwah yang kita hadapi sekarang ini, ya, bersatu padunya musuh-musuh dakwah ini luar biasa. Syiah Rafidah, jelas. Kaum kuffar, jelas. Khawarij, jelas. Belum lagi para fusaq, orang-orang fasik. Belum lagi orang-orang munafik, ahlul bid'ah dengan segala macamnya. Belum lagi orang-orang awam, para juhal. Itu semua adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kita sekarang ini menghadapinya sudah pening kepalanya ini. Kita mau beraktivitas dengan sunnah itu sudah berat. Kita akan berupaya amar ma'ruf nahi mungkar, tantangannya berat. Baru sedikit bicara sudah dapat respon yang luar biasa. Mau gabung sini salah, gabung situ salah, jalan sendiri dikeroyok. Ini sekarang kondisinya. 2 tahun, 3 tahun berikutnya setelah kita meninggal, kita gak tahu 10 tahun lagi seperti apa. Ya. Sementara 10 tahun dari sekarang yang lalu itu sudah jauh berbeda dengan apa yang ada sekarang ini. Nah, mereka yang akan mengalami hidup di masa depan itu. Tentu kita tidak ingin mereka tidak tahu jalan, sehingga ini Syiah Rafidah gabung, ini Khawarij gabung, ini Takfiri gabung. Tidak ingin. Kita ingin mereka itu punya prinsip hidup sehingga berjalan di atas manhaj ahlu sunnah. Sehingga ini Rafidah dihadapi, ini Khawarij dihadapi, semuanya dihadapi. Itu semua dengan kekokohan, ketegaran dan kepribadian yang tangguh. Itu yang diperlukan. Kalau sudah seperti ini, nilai itu tidak ada apa-apanya. Bukan itu urusannya. Karena tuntutan yang akan dihadapi sangat berat. Ya, jangan kita berkutat pada sebuah nilai. Bukan kita sedang menganggap remeh nilai. Bukan. Tapi jangan kita berkutat pada nilai. Tapi kita coba buka pola pikirnya agar yang kita tuju sesuatu yang sangat berat. Sehingga yang perlu kita siapkan itu perlu perjuangan dan perlu proses yang panjang. Ya. Tentunya dengan doa, dengan dukungan, dengan dorongan dari segala sisi yang memiliki potensi di dalamnya, dikerahkan. Ta'awun. Ya. Khususnya ta'awun dalam mengelola anak-anak kita. Secara teknis, kalau dilibatkan, semangat. Termasuk kegiatan semacam ini, semangat. Ya. Karena itu menjadi energi untuk para mudarisin, para mudarisat, para pengurus, para penanggung jawab, yang itu semua akan menjadi kunci berjalan dengan baik proses tarbiyah. Yang semuanya adalah agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, menjadi generasi yang akan meneruskan kegiatan dakwah dengan profesinya masing-masing di atas jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, di masa yang telah kita lewati sekian lama kita bermukim di sini dengan komunitas ma'had yang ada, sedikit banyak sampai kepada kita ataukah tidak, itu memiliki pengaruh keberadaan kita di tengah masyarakat. Itu pasti memiliki efek-efek. Kalau efeknya positif, alhamdulillah, tidak perlu kita sebut-sebut. Yang kita antisipasi adalah ketika memiliki efek negatif. Sementara kita ingin agar dakwah sunnah itu menjadi nikmat, menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya. Maka yang terakhir ini berlaku untuk semua yang bermukim di area Ma'ad al-Mansurah dan sekitarnya, untuk secara pribadi individu masing-masing dan juga mengelola anaknya masing-masing, agar ketika bermuamalah di tengah masyarakat itu betul-betul dikontrol ucapannya, tindak tanduknya, ya, tingkah lakunya itu dikontrol. Dan semua bertanggung jawab untuk bersegera mengantisipasi celah-celah munculnya mafsadah yang besar ketika melihat ada sesuatu yang dilakukan yang itu perlu untuk segera ditangani. Jangan menunggu orang lain. Dalam arti, wah, saya bukan ustaz, ada anak-anak keliaran di mana-mana, meresahkan. Lewat ikhwan, tidak peduli, tidak terpanggil untuk coba dipanggil, dinasihati, diarahkan, meskipun dia bukan ustaz. Karena kita di sini ustaz itu sekedar untuk memudahkan, ini yang mengelola, ini yang mengatur, ini yang menangani, itu diistilahkan dengan ustaz. Ya, tapi semua bertanggung jawab untuk mengelola selama kita beredar beraktivitas di sekitar lingkungan ini. Khususnya ucapan-ucapan, tolong, ucapan-ucapan ini sangat penting. Ucapan-ucapan, satu kalimat, dua kalimat, ini sangat memberikan pengaruh besar. Maka dikontrol. Terutama dalam kesempatan ini, saya ingin berpesan, tolong untuk mengistilahkan dengan kalimat orang awam. Ini dikurangi penggunaan kata orang awam, khususnya untuk kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah istilah yang pada mereka anak-anak itu disalahfahami. Disalahfahami. Dianggap kalau awam itu bukan muslim. Pernah terjadi dialog di sekitaran ma'had antara anak-anak, anak-anak masyarakat dengan anak kita. Anak-anak kita mengatakan, kamu awam ya? Kalau saya ini Islam, kamu awam. Berarti awam bukan Islam. Nah, kalau ini dipahami, atau sampai menjadi pembahasan, atau sampai kepada masyarakat, itu akan dipahami bahwa, padahal yang terucap kata awam. Tapi karena dibandingkan, kalau kami ini Muslim, kamu awam. Berarti bukan Muslim. Nanti akan dipahami, berarti mengkafirkan. Jadi jangan biasakan melontarkan kata-kata itu orang awam, itu anak orang awam, itu orang awam. Ya. Karena awam kalau dimaknakan awam sama sekali dalam arti enggak tahu ilmu, dalam arti belum kenal hidayah, ya bisa mengarah kepada maknanya bukan Islam. Tapi awam dalam arti belum kenal sunnah, berarti dalam keadaan mereka masih jahil. Tetapi penggunaan istilah ini menimbulkan rentan untuk disalahfahami. Nah, mungkin bisa diganti dengan warga, ya, atau tetangga, itu lebih baik. Anak tetangga. Ya. Karena kalau sudah melidah, ini sering digunakan dalam konteks pembicaraan yang akan menimbulkan salah faham. Nah, Demikian juga ketika memberikan peringatan kepada anak-anak kita untuk memilih teman, itu adalah sesuatu yang baik, itu juga dengan bahasa-bahasa yang bagus. Jangan sampai terkesan menjatuhkan atau mendiskreditkan atau merendahkan kalau yang dimaksud adalah warga masyarakat. Jangan bermain sama orang itu. Itu jelek itu. Itu tuh orang-orang ahli bid'ah misalkan. Kepada anak-anak jangan pakai bahasa semacam ini. Tolong. Karena orang tua tidak sadar. Tapi ketika anaknya terbentuk seperti itu, nanti ditanya, "Kamu sekolah di mana, Nak?" Nah, sekolah lagi yang kena. Padahal sekolah tidak pernah memberikan bekal-bekal semacam itu. Itu dibawa dari rumah. Enggak ditanya, "Kamu anaknya siapa?" Enggak. Ditanya, "Kamu sekolah di mana, Nak?" Al-Mansurah. Oh, pantas Al-Mansurah. Al-Mansurah lagi kena. Bubuhannya lagi kena. Ini hal sepele. Ini dalam hal tutur kata. Juga biasakan dipesani. Kalau sedang berjalan, kemudian di pinggir jalan ada ikhwan, ini khususnya banin, atau ada sekumpulan bapak-bapak, itu tolong jalan dengan pelan. Dan tolong dibiasakan untuk berani memberi salam. Berani mengucapkan salam. Ya. Yang sering terjadi ketika ada orang-orang berkerumun, malah mereka itu karena malu, mungkin takut, itu malah lari. Pengin cepat-cepat segera lewat. Ya. Ini akan menimbulkan, ya mumpung kita masih sedikit, nanti semakin besar, kalau ini tidak ditangani, hal-hal kecil semacam ini, itu akan menjadi benih. Benih munculnya krodit, ya, antar komunitas kita dengan warga. Demikian juga lalu lalang kita di tengah-tengah masyarakat itu sudah sering disampaikan. Demikian juga tegur sapa, demikian juga bagaimana kita berkontribusi dengan warga dan seterusnya, itu semua pesan-pesan yang sudah sering diulang-ulang dan tolong menjadi satu dari bagian kita berinteraksi dan berdakwah. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan rapot akan dibagi oleh wali santrinya masing-masing. Dan wali kelasnya masing-masing, ya, kepada wali santri akan dibagi oleh wali kelasnya masing-masing kepada wali santri. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan, dan yang bermanfaat semoga mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Barangkali ada yang disampaikan dari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin.